الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, setelah sebelumnya kita sampai atau membacakan beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ahli ilmi dan yang mempelajarinya atau mempelajari ilmu dan menyibukkan diri dengan ilmu, maka kita akan meneruskan pembacaan kelanjutan atau beberapa hadis yang dibawakan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Mutakallim. Fi Adabil Sami' wal Mutakallim. Ya. Tayyib. Hadis selanjutnya yang dibawakan oleh penulis Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala wa anhu radhiyallahu anhu wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. Maka hendaknya lah, ya, ilmu ini dibawa dari generasi ke generasi oleh orang yang adil. Ya, maka di sini يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. ينفون عنه تحريف الغالين. Maka orang yang berilmu ini, yang adil ini, yanfun anhu tahriful ghalin, menghilangkan, membinasakan, membasmi tahriful ghalin, penyelewengan orang-orang yang berlebihan. Maka di sini al-ghalin atau hulu adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, halakal mutanatti'un, ya, celakalah, binasalah bagi orang-orang yang berlebihan. Maksud dari berlebihan di sini adalah orang yang berlebih-lebih dalam agama. Ya. Orang yang berlebihan dari apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat-syariatnya. Ya. Ketika Allah menetapkan sesuatu terhadap seorang hambanya, maka dia melebih-lebihkan, ya, karena terlalu semangat. Entah misal menambah jumlah rakaat salat atau dia menambah ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka al-ghalin ini orang-orang yang melampaui batas, mereka melakukan tahrif, penyelewangan-penyelewangan terhadap syariat Islam. Wa intihalul mubtilin, ya, dan kedustaan orang-orang yang batil, melakukan kebatilan. Maka apa yang dimaksud dengan mubtilin di sini adalah ahli kebatilan dari kalangan atau ahli kebatilan yang dinasabkan atau disandarkan kepada Islam. Dari golongan para ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dan orang-orang yang berdalil secara tidak benar dan serampangan. Maka mereka melakukan kedustaan terhadap agama. Dusta, yang dimaksud dengan dusta di sini bukan seseorang sengaja melakukan kedustaan atas nama agama, tidak. Namun mereka, ya, mendapatkan atau mengeluarkan, menyatakan hukum-hukum dengan dalil-dalil yang tidak tepat. Ya, mereka melakukan kedustaan terhadap agama dengan cara mencampurkan apa-apa yang hak dengan yang batil. Ya, maka itulah subhat. Ya. Maka tidaklah subhat itu datang semuanya dalam keadaan syar, kejelekan atau kebatilan. Ya. Apabila syubhat datang dengan wajah kejelekan seluruhnya, maka orang-orang tidak akan menerima syubhat tersebut. Tidak ada orang yang akan terjatuh ke dalam syubhat tersebut. Ya, maka ciri karakteristik dari syubhat adalah dia tercampur dengan kebenaran. Ya, maka tidak khalis, tidak sepenuhnya adalah kebatilan. Maka merekalah orang-orang mubtilin, ya, merekalah yang mencampur dengan al-haq, bainal haq wal batil. Mencampur antara al-haq dan batil. Menambah-nambah dalam syariat agama. Memberikan kedustaan dalam syariat Islam. Mendatangkan subhat-subhat yang dicampur dengan atau dihiasi dengan kebenaran. Padahal kenyataannya adalah kedustaan. Wa ta'wil al-jahilin. Ya, dan ta'wil-ta'wil yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau mensifati orang-orang yang melakukan takwil yang serampangan, takwil yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah orang-orang yang jahil. Kemudian ada satu permasalahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Maka hendaklah ilmu ini dibawa dari generasi ke generasi oleh orang yang adil. Apakah di sini bermakna perintah? Khabar bimakna amr. Jadi maksudnya orang yang berilmu hendaklah ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibawa atau dipelajari oleh orang-orang yang adil. Apakah maksudnya di sini amr atau khabar, pengabaran saja dari Allah? Contoh, yahmilu hadzal ilma, maksudnya apa? Maksudnya, ilmu itu tidak dibawa oleh orang-orang yang adil. Maka di sini ada dua penafsiran, ya. Yang pertama, khabar bimakna khabar, itu khabar sebagaimana khabar, bahwasanya ilmu ini tidak dibawa oleh orang-orang yang adil, kecuali oleh orang-orang yang adil. Atau, tafsiran yang kedua, yaitu, bermakna amr, yaitu hendaknya lah perintah bahwasanya orang yang mempelajari ilmu adalah orang-orang yang adil. Maka di sini ada dua penafsiran para ulama. Oleh karena itu, ya, Ibnu Hibban rahimahullah berdasarkan hadis ini, ya, berdalil dengan hadis ini bahwasanya semua perawi tidak ada yang majhul. Ya. Kenapa? Karena di sini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya orang-orang yang membawa ilmu adalah orang-orang yang adil. Maka semua orang-orang yang membawa ilmu, yang membawa khabar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Hibban rahimahullah sifati dengan orang-orang yang adil. Karena berdasarkan tafsiran ini yaitu khabar bimakna khabar. Ya. Sigha khabar, ungkapan pengabaran diartikan dengan makna pengabaran, bahwa di sini maka dari itu Ibnu Hibban berdalil dengan hadis ini bahwasanya segala atau semua perawi yang membawa ilmu, yang membawa hadis Nabi adalah udul atau adil, karena berdasarkan hadis ini yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, bahwasanya tidaklah seseorang yang berilmu itu dibawa oleh orang-orang yang adil. Namun yang benar adalah tafsiran yang kedua, yaitu khabar bimakna amr. Itu maknanya adalah perintah, hendaknya lah. Ya, Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mempelajari tentang ilmu, hendaknya lah adalah orang-orang yang adil. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa fi hadisin, dan dari hadis yang lainnya, yasfa'u yawmal qiyamati salasatu anbiya summal ulama yasfa'u yawmal qiyamati salasatun al-anbiya'u summal ulama'u thumma syuhada. Ya. Maka di pada hari kiamat nanti ada tiga golongan yang memberikan syafaat kepada yang lainnya. Di sini yang pertama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-anbiya, yaitu para nabi. Kemudian summal ulama, kemudian para ulama, summa syuhada. Kemudian orang-orang yang mati syahid. Maka di sini ada fihin nadhar, ya, ada kritikan sedikit bahwasanya di footnote dijelaskan bahwasanya fi isnadihi Ambasah ibnu Abdurrahman, ya, dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ambasah ibnu Abdurrahman al Qurashi, ya, beliau adalah yadhul hadis, ya, maka beliau dihukumi sebagai pemalsu hadis wal hadisul maudhu, ya. Kemudian para ulama menghukumi hadis ini dengan hadis maudhu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya telah maklum bahwasanya yang memberikan syafaah kepada kaum muslimin yang lain itu adalah anbiya, para nabi. Telah datang banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lainnya memberikan syafaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Ya, ketika orang-orang yang berbuat kemaksiatan, ya, mereka datang kepada para nabi, ya, kepada para nabi Musa, Nabi Isa, kemudian dia datang terakhir kepada Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad lah yang memberikan syafaat kepada mereka. Maka ini telah ma'ruf bahwasanya memang nabi bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Tentu ini tidak lepas dari tiga syarat yang telah dijelaskan para ulama, bahwasanya orang bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya itu dengan tiga syarat. Yang pertama bahwasanya Allah ridho kepada pemberi syafaat, ya, Allah ridho kepada pemberi syafaat yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, seluruh nabi. Yang kedua, Allah ridho kepada yang diberi syafaat, ya. Kemudian Allah mengizinkan bagi pemberi syafaat memberikan syafaat kepada yang diberikan syafaat. Maka ini tiga syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ya. Maka di sini Nabi sudah maklum, sudah masyhur, sudah mafhum bahwasannya memang Nabi dikenal atau telah masyhur di kalangan para ulama bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Namun di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya summal ulama, ya, apakah benar ulama bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya? Maka di sini ada beberapa nabar, kritikan, ya, bahwa tidak ada hadis yang sahih yang datang yang menyatakan bahwasanya al ulama bisa memberikan syafaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Namun hadis-hadis, dalil-dalil lain yang mengatakan bahwasanya kaum mukmin atau orang yang mukmin bisa memberikan syafaat kepada muslim yang lainnya. Jadi ada keumuman hadis atau keumuman dalil bahwasanya seseorang mukmin bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Maka di sini dipahami bahwasanya siapa yang paling bisa atau paling afdol bisa memberikan syafaat dari kalangan al-mu'min, kaum mukminin. Ya. Maka yang paling afdol, yang paling utama, seseorang dari kalangan mukminin yang bisa memberikan syafaat kepada mukmin lainnya atau muslim lainnya adalah orang yang paling beriman di antara mereka. Orang yang paling mempunyai keutamaan di antara orang-orang mukmin. Ya, dan di situ al-ulama masuk ke dalam keumuman hadis orang mukmin atau kaum mukminin yang bisa memberikan syafaat kepada muslim yang lainnya. Maka tidak ada hadis atau dalil khusus yang menyatakan bahwasanya ulama itu bisa memberikan syafaat. Namun dalil-dalil yang sahih menyatakan bahwasanya keumuman hadis atau keumuman syafaat itu bisa diberikan dari seorang mukmin ke mukmin yang lainnya atau muslim yang lainnya. Maka tentu saja yang paling afdol, yang paling memiliki keutamaan untuk memberikan syafaat adalah para ulama, orang-orang alim di antara kaum muslimin. Kemudian summa syuhada, ya, juga adapun syuhada, maka telah datang banyak hadis, ya, yang menyatakan memang bahwasanya syuhada bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u syahid fi sab'ina min ahli baitih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 orang ahli baitihi, keluarganya. Maka ini telah sabit bahwasanya para syuhada bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, waruwiya, dan diriwayatkan bahwasanya al-ulama'u yaumal qiyamati ala manabiramin nur. Bahwasanya ulama pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan, ya, dibangkitkan dalam mimbar-mimbar yang bercahaya. Ala manabiramin nur, ala mimbar-mimbar yang berasal dari, yang terbuat dari cahaya. Adapun di sini ta'liq dari footnote pentahqiq bahwasanya hadis ini maudhu' fihi Ismail ibn Yahya wa huwa muttahum bihi. Ya, di dalamnya ada perawi yang bernama Ismail ibn Yahya, beliau muttaham bihi, diragukan ke sikohannya. Kok, dan berkata Daruqutni, ya, bahwasanya tafarradu bihi wa huwa kadzdzab matruk. Ya, bahwasanya Ismail ibn Yahya ini, ya, dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis dan disifati kadzab, ya, pendusta dan matruk, ditinggalkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Adapun maknanya, ya, maka di sini perlu dalil khusus, ya. Jadi apabila sesuatu dalil menyatakan kaifiyah, ya, kaifiyah tata cara atau fadilah-fadilah yang menceritakan tentang kaifiyah tertentu, maka ini membutuhkan dalil yang khusus atau dalil lain yang sahih yang menyatakan bahwasanya keutamaan tersebut seperti itu, ya, sebagaimana misal orang yang berpuasa dia mendapatkan boleh masuk dari pintu Ar-Rayyan misal, maka ini tidak boleh kita menetapkan keutamaan tersebut kecuali dari hadis yang sahih, ya. Kaifiyah, karena ini menyangkut tentang kaifiyah-kaifiyah tertentu, ya. Adapun untuk sebagai apa namanya motivasi mungkin boleh, ya, kan sebagian ulama membolehkan, ya, meriwayatkan atau mengabarkan tentang hadis dhaif fadhail amal, ya, sebagai bentuk motivasi saja, tabi pengikut dari hadis-hadis sahih, ya. Namun kaifiyatnya ini perlu di cari lagi, harus berasal dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian wa naqala al-qadhi Husain ibn Muhammad rahimahullah fi awwali ta'liqatihi, dan dinukilkan dari al-qadhi Husain ibn Muhammad, ya. Al-qadhi Husain ibn Muhammad namanya adalah Abu Ali, lakabnya Abu Ali Husain ibn Muhammad ibn Ahmad al-Marwarudi. Al-Marwarudi, ya. Al-Marwarudi beliau ulama dari kalangan Syafi'iyah. Beliau berkata dalam taliknya, ya, bahwasanya ruwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi." Ya, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka tidak akan dituliskan terhadapnya kesalahan-kesalahan ayyama hayatihi, ya, selama masa hidupnya. Maka hadis ini sudah di footnote dinyatakan maudhu', ya. Ad-Dhahabi menyatakan bahwasanya hadis ini maudhu', karena memang makna, ya, maknanya dan sanadnya juga maudhu', ya, tidak benar, ya, karena mungkar, maknanya mungkar, rakakah fil lafad, ya, keanehan dalam lafadnya, ya. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya mencintai ulama dia bisa diampunkan, ya, dosa-dosa semuanya, padahal ulama saja tidak memiliki keutamaan sebesar itu. Maka ini keanehan dalam lafadnya dan maknanya dan matannya, ya. Maka ini rokaka fil lafad, ya, dia amalan yang kecil memiliki keutamaan yang besar. Maka ini suatu keanehan. Maka telah datang dari hadis yang lainnya bahwasanya tingkatan mencintai ulama ini adalah tingkatan yang paling rendah, bahkan, ya, bukan tingkatan yang paling tinggi, karena ulama saja tidak memiliki keutamaan seperti ini. Sebagaimana hadis riwayat dari Abu Hasan Al-Basri, rahimahullah, beliau mengatakan dari Abu Darda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, ya. Maka di sini Abu Darda mengatakan bahwasanya jadilah engkau aliman, jadilah engkau seorang alim. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa menjadi alim, au muta'alliman, tidak bisa menjadi alim, maka jadilah engkau muta'allim, orang yang belajar, belajar ilmu. Kalau juga tidak bisa menjadi alim atau pembelajar, maka jadilah engkau mustami'an, seorang yang mendengarkan ilmu walaupun engkau tidak paham. Ya, maka inilah keutamaan orang yang sibuk dengan ilmu. Ya, maka kita hadir di dalam majelis-majelis ilmu walaupun tidak paham. Walaupun hanya satu hadis yang kita dengar dari majelis ilmu itu, maka itulah kebaikan yang banyak. Cukuplah hadis yang satu hadis yang kita dengar saja di dalam majelis ilmu tersebut merupakan kebaikan yang banyak bagi kita. Ya, apalagi paham, apalagi mendengar hadis yang lebih banyak dari itu. Maka kebaikan yang berlimpah dari majelis ilmu. Ya. Maka di sini beliau menyatakan bahwasanya apabila kita tidak bisa menjadi seorang alim, maka kita menjadi seorang yang pembelajar. Apabila kita tidak bisa menjadi orang yang alim dan pembelajar, maka kita menjadi orang yang mendengarkan saja. Mendengarkan alim berceramah, mendengarkan pembelajar, ya, murojaah, dan lain sebagainya. Kalaupun kita tidak bisa menjadi ketiga-tiganya, menjadi alim, menjadi pembelajar, menjadi pendengar, maka tingkatan yang terakhir, beliau menyatakan au muhibban, atau orang yang mencintai orang-orang tersebut, orang-orang yang tadi, entah itu ahli ilmu, ulama, pembelajar, thalabul ilmi, dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini tingkatan yang paling akhir adalah muhibban, orang yang mencintai orang-orang tadi, orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Maka bagaimana bisa tingkatan yang terakhir ini bisa mendapatkan keutamaan yang sangat besar, ya, diampuni segala dosa-dosanya, tidak ditulis segala dosa-dosanya selama hidupnya. Maka ini suatu keanehan, ya, dalam matan ini. Kemudian Ibnu Jamaah meneruskan, qala, dan dikatakan dan berkata, waruwiya, dan diriwayatkan anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qala, man akrama aliman fa ka'annama akrama sab'ina nabiyyan. Barang siapa yang memuliakan seorang alim, maka bahwasanya dia seakan-akan memuliakan 70 nabi. Ya, maka di sini juga rokaka fil lafadz, keanehan, ya. Bagaimana mungkin kita mencintai seorang alim sama dengan memuliakan 70 nabi. Kita sepakat bahwasanya nabi itu jauh lebih utama daripada seorang alim. Ya, tidak ada yang mengingkari hal itu. Ya, bahwasanya nabi jauh lebih tinggi derajatnya daripada alim. Ya, bagaimana mungkin memuliakan satu orang alim lebih baik daripada 70 orang nabi? Maka ini keanehan dalam lafadznya. Ya. Maka mungkar, matannya mungkar, sanadnya juga mungkar. Wa man akrama muta'alliman fa ka'annama akrama sab'ina syahidan. Ya, dan barang siapa yang memuliakan pembelajar thalabul ilmi, maka seakan-akan dia memuliakan 70 syuhada. Ini juga sama. Sama mungkarnya. Ya. Ya, memang telah datang sebelumnya, telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ulama memang lebih utama daripada syuhada. Ya, namun seorang pembelajar yang bukan ulama, ya, belum tentu juga tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya dia lebih baik atau lebih afdol daripada 70 syuhada. Maka ini juga keanehan. Ya, di footnote dijelaskan bahwasanya di sanadnya bahwasanya hadis ini maudhu, ya. Di sanadnya ada perawi yang mungkar. Ya, maka hadis-hadis yang dibawakan ini adalah hadis-hadis maudhu. Ya. Wa qala man shalla khalfa aliman fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Dan dikatakan bahwasanya barang siapa yang sholat di belakang seorang alim, maka seakan-akan dia sholat di belakang seorang nabi. Dan barang siapa yang sholat di belakang seorang nabi, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Maksud dari perkataan ini bahwasanya siapa yang sholat di belakang ulama, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka ini juga mungkar. Mungkar dari sisi sanad, juga mungkar dari sisi matan. Ya. Bagaimana bisa seseorang alim disamakan dengan nabi, ya. Salat di belakang alim tentu tidak sama dengan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lainnya. Ya, maka ini juga rokaka fil lafad, keanehan dalam lafadnya, tidak ada atau amal yang kecil menghasilkan atau dibalas dengan balasan yang terlampau besar. Maka semua ini adalah maudhu hadisnya. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ini maudhu dari sisi lafad dan dari sisi matan, juga dari sisi isnad. Kemudian hadis yang terakhir yang beliau bawakan atau Ibnu Jamaah bawakan di bab ini, wa naqala Syarmasahi al-Maliki. Syarmasahi adalah namanya adalah Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Muhammad. Ya, Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Muhammad al-Maliki. Ya. Beliau tinggal di kota Mesir, ya, termasuk ulama di kalangan Malikiyah. Beliau mengatakan fi awwal kitabihi nadbid durar, ya. Beliau Syarmasahi ini beliau mengatakan dalam kitabnya Nadbud Durar, diwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man azzama al-alima fa innama yu'azzimu Allah ta'ala. Ya, barang siapa yang mengagungkan seorang alim, maka hakikatnya dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tahawana bil-alimi fa innama dhalika al-istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulihi. Dan barang siapa yang merendahkan seorang alim, maka hakikatnya seakan-akan dia juga merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hadis yang terakhir ini dihukumi oleh para ulama dan dijelaskan di footnote juga sebagai hadis, ya, yang maudhu, ya. Dalam footnote dicatatkan bahwasanya lam ajidhu bihadal lafad wa adunuhu maudhu. Ya, pentahkik bahwasanya tidak mendapati lafad ini di dalam berbagai kitab, dan beliau menyatakan wa adunuhu maudhu. Saya kira ini hadis maudhu. Ya. Sama, hadis ini juga maudhu dari sisi isnad, namun dari sisi matan, maka hadis ini sahih. Ya, maknanya benar. Ya, bahwasanya siapa yang mengagungkan seorang alim, maka dia seakan-akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, sebagaimana alim adalah pewaris para nabi, dan nabi adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkan para alim, ya, sebagaimana mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama di dunia ini adalah sebagaimana aulia Allah subhanahu wa ta'ala, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Ya, dan telah datang hadis yang sahih, man adantuhul waliya faqad man, barang siapa yang memusuhi auliya-auliyaku, wali-waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang kepada mereka. Ya, barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan perang kepada mereka yang memusuhi wali-walinya. Maka ini maknanya benar bahwasanya kita disyariatkan atau dianjurkan untuk mengagungkan alim ulama, ya, sesuai dengan kadar keagungannya. Tidak melebihi sebagaimana Nasrani, ya, kaum Nasrani, mereka memberikan pengagungan yang berlebihan terhadap nabi-nabi mereka sehingga menganggap nabi-nabi mereka sebagaimana Tuhan, dan juga tidak sebagaimana kaum Yahudi yang mereka membunuh atau Bani Israel. Ya, kullama ja'an nabiyyu, setiap kali nabi datang kepada mereka, mereka membunuhnya. Ya, maka kita berbeda, kaum muslimin umat Islam berada di pertengahan. Tidak mengagungkan di atas pengagungan yang semestinya dan juga tidak merendahkan di bawah pengagungan yang semestinya. Maka seorang muslim, ya, mereka harus mengagungkan ulama di kalangan mereka, karena ulama adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah penulis atau penulis rahimahullah Ibnu Jama'ah rahimahullah menyebutkan hadis-hadis maudhu atau dhaif sebagai tabi, sebagai sahid, ya, penguat dari hadis-hadis sahih, ya, maka memang ini jalannya para ulama. Jadi kebiasaan para ulama adalah ketika dia menjelaskan atau memberikan dalil-dalil tentang suatu hukum, maka biasanya mereka akan memulai dari dalil-dalil yang sahih terlebih dahulu. Entah itu dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian mereka mengikutinya atau memberikan syahid, ya, penguat-penguat dari hadis-hadis yang dhaif. Ya. Maka ini sudah ma'ruf di kalangan para ulama. Namun seorang ulama tidak dicela atau tidak punya aib atau tidak dikatakan mempunyai aib jika dia mencukupkan, hanya mencukupkan dengan menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Maka ini tidak masalah. Ketika para ulama menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja, maka ini tidak dicela. Bahkan dipuji, ya, karena mereka mencukupkan dari dengan hadis-hadis yang sahih. Namun kebiasaan para ulama seperti ini, yaitu mereka menyertakan hadis-hadis dhaif setelah mereka menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Setelah mereka, ya, tayyib. Jadi setelah penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dhaif maupun bahkan maudhu, beliau menyebutkan beberapa asar dari entah itu dari sahabat, tabi'in maupun ulama salaf yang lainnya. Total beliau menyebutkan ada 16 asar dari para ulama. Ya, 5 di antaranya adalah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca asar yang pertama. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Ali, ya, Ali bin Abi Thalib ma'ruf sahabat Nabi, kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu idza nusiba ilaihi. Cukuplah ilmu itu dikatakan atau dianggap sebagai kemuliaan, ya, ayyad da'iyahu man la yuhsinuhu, ketika seseorang mengklaim, ya, orang yang tidak baik, tidak ahli dalam ilmu tersebut mengklaim bahwasanya dia ilmu, wa yafraha idza nusiba ilaihi, dan dia senang jika ilmu tersebut dinasabkan, disandarkan dengannya, wa kafa bil jahli damman ayyatabarra minhu man huwa fihi, dan cukuplah kejahilan itu tercela sebagai celaan ketika, ya, orang-orang yang mempunyai sifat jahil tersebut, ya, dia etabarro, berlepas diri dari sifat jahil tersebut. Maksudnya apa? Jadi ketika, ya, ilmu ini semua orang, baik orang yang alim maupun orang yang jahil, mereka akan mengaku-ngaku, berlomba-lomba mengaku-ngaku bahwasanya mereka berilmu, dan mereka senang ketika ilmu itu disandarkan kepadanya, bahkan walaupun dia berasal dari golongan orang-orang yang jahil, ya. Maka ini tabiat manusia bahwasanya ketika ada sesuatu yang baik, ya, suatu kebaikan, maka orang akan berlomba-lomba mengklaim bahwasanya dirinya seperti itu, ya, misal, ya, sedekah atau kewibawaan atau kedermawanan. Dermawan ini adalah suatu sifat yang baik. Maka semua orang akan berlomba-lomba mengklaim bahwa dirinya dermawan. Baik itu orang yang sering bersedekah, orang yang tidak pernah bersedekah, orang yang bakhil, orang yang punya uang, punya harta ataupun tidak punya harta, maka mereka akan mengklaim dan senang jika sifat dermawan tersebut diberikan atau disandarkan kepada dirinya. Maka seperti itulah ilmu. Ya. Ilmu ketika disandarkan kepada semua orang, maka orang akan berlomba-lomba dan senang ketika ilmu tersebut disandarkan kepadanya. Hatta walaupun dia dari kalangan jahil, ahlul batil dan lain sebagainya. Ya, maka mereka berlomba-lomba untuk mengklaim hal tersebut. Ya. Sebaliknya, ya, ketika seorang atau semua orang bersepakat bahwasanya sesuatu tersebut itu keburukan, misal membunuh misal ya, maka semua orang mengklaim bahwasanya mereka berlepas diri dari hal tersebut. Entah dia orang yang tidak pernah membunuh, penjahat, preman, atau orang alim sekalipun, maka semua orang mengklaim bahwa dirinya tidak ada sifat pembunuh tersebut, sifat membunuh dari dalam dirinya. Ya. Maka seperti itulah kejahilan. Cukuplah kejahilan dianggap sebagai celaan, ya, bahwasanya ketika seseorang atau semua orang tidak mau disifati dirinya dengan kejahilan. Dan cukuplah ilmu itu sebagai kemuliaan ketika semua orang ingin disandarkan atau disifati dengan sifat keilmuan. Ya. Dan di sini kita dapat faedah bahwasanya ketika seseorang bersepakat atau semua orang bersepakat bahwasanya itu baik, ya maka itu adalah hujjah, ya. La tajtami'ul ummati 'ala ad-dhalalah. Maka Rasulullah bersabda bahwasanya umatku tidak akan bersepakat dalam keburukan, kesesatan. Ya, maka apa-apa yang disepakati oleh kaum muslimin, walaupun di sini beberapa ulama menyatakan atau jumhur ulama menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ummati ini adalah sahabat, yaitu umat para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW. Namun maknanya diartikan dengan umatku secara umum, ada beberapa ulama yang menjelaskan seperti itu. Ya, jadi la tajtami'ul ummati 'ala ad-dhalalah, bahwasanya umatku tidak akan sepakat dalam sesuatu keburukan. Ya. Maka ketika kebaikan tersebut disepakati oleh semua umat muslim, ya, maka kebaikan tersebut adalah suatu kemuliaan, ya, dan kebaikan yang perlu kita kerjakan dan laksanakan. Taib. Kemudian kita baca hadis atau athar yang kedua. Ibnu Jama'ah membawakan athar yang kedua dari waqala ba'dus salaf, ya, berkata sebagian salaf. Ya, kita telah jelaskan bahwasanya makna salaf di sini adalah ada makna umum dan makna khusus. Ya, makna umum bahwasanya mereka yang hidup setelah tiga generasi pertama Rasulullah SAW, ya, khairun nasi qarni summalladina yalunahum summalladina yalunahum, sebaik-baik umat adalah umatku dan setelahnya, yaitu sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu adalah makna secara umum, secara khusus. Adapun makna secara umum adalah mereka yang mengikuti jejak para sahabat, ya, tiga generasi utama, walaupun dia tidak berada di tiga generasi utama dari kalangan ulama. Ya, dikatakan bahwasanya siapa ba'dus salaf di sini, yaitu ada yang mengatakan bahwasanya ba'dus salaf ini adalah Abul Hasan Ibnu Kanha, ya. Wah, bahwasanya riwayat ini dinukilkan oleh Khatib Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Az-Zuhd wa Raqa'iq, ya. Nanti kita baca. Jadi asar ini dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Az-Zuhd wa Raqa'iq, dan beliau mengatakan yang mengatakan atau membawakan asar ini adalah Abul Hasan Ibnu Kanhak. Ya. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata khairul mawahibi al-aql. Ya, sebaik-baik mawahib anugerah adalah akal. Wa syarrul masaibi al-jahal. Ya, dan seburuk-buruk musibah bencana adalah kejahilan. Ya. Maka di sini juga ma'ruf maknanya bahwasanya memang ya manusia itu menjadi makhluk yang sempurna karena mereka memiliki akal. Ya, tidak seperti hewan yang tidak memiliki akal. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati para hayawan, mereka tidak memiliki akal. La yasma'una biha, ya. Wala yanzuruna biha, ya. Mereka tidak bisa mendengar. Ya. Maka di sini Allah sifati orang-orang yang tidak mendengarkan petunjuk hadis-hadis Nabi Al-Qur'an, Allah sifati dengan an'am, ya, hewan, hewan bahaim, hewan melata, ya, karena mereka seakan-akan tidak punya akal, seakan-akan dia tidak punya akal untuk memikirkan bahwasanya hadis-hadis atau dalil-dalil atau petunjuk dari Al-Qur'an yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka, ya, mereka tidak memikirkan bahwasanya itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menolak dan mencela Al-Qur'an atau dalil-dalil yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka. Ya, maka di sini akal adalah sebaik-baik anugerah yang diberikan kepada manusia. Ya. Karena akal lah manusia memiliki keutamaan yang lebih mulia daripada binatang. Kemudian wasyarrul masaibil jahl, ya. Di sini asar ini menyatakan bahwasanya seburuk-buruk musibah adalah kejahilan. Ya. Beliau tidak mengatakan bahwasanya hanya seburuk-buruk musibah itu adalah kehilangan akal atau kehilangan harta. Ya, miskin, ya, meninggalnya keluarga kita, kehilangan anak, kehilangan ibu, ya, atau bencana alam, atau yang lainnya, dari hal-hal musibah-musibah dunia. Namun, musibah yang paling besar dan paling buruk apabila seseorang itu jahil. Dia tidak tahu dan tidak paham akan agamanya. Ya, bagaimana dia akan menggapai surga, bagaimana dia akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sukses dalam akhirat nanti bila dia tidak berilmu. Maka ini adalah syarrul masaib, ya, seburuk-buruk musibah yang dialami oleh seseorang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahil, ya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal dengan ilmu tersebut. Ya, kita baca atsar yang terakhir, ya, ya, pada hari ini. Wa qala Abu Muslim Al-Haulani. Berkata Abu Muslim Al-Haulani, ya. Abu Muslim adalah Al-Haulani ma'ruf bahwasanya beliau adalah tabi'un jalil, ya, seorang tabi'in yang jalil, yang besar, ma'ruf, dikenal dengan nama Abdullah ibn Thawb. Ya, dikenal dengan Abdullah ibn Thawb. Beliau berkata, Abu Muslim Al-Khawlani ini berkata, Al-ulama'u fil ardi mislun nujumi fis sama'i. Ya. Ulama di muka bumi ini seperti atau semisal dengan bintang-bintang yang ada di angkasa, yang ada di langit. Ya. Idza badat lin nasi ihtadau biha. Ketika bintang tersebut tampak menampakkan diri kepada manusia, maka ihtadau biha, manusia akan mendapatkan petunjuk dengannya, yaitu berupa arah-arah, petunjuk arah, ya, ketika nelayan berlayar di tengah lautan lepas, ya, mereka yang tersesat akan mendapat petunjuk dengan adanya bintang-bintang. Ya, maka begitulah ulama ketika muncul di hadapan manusia, ya, maka mereka seperti bintang-bintang di angkasa. Mereka memberi petunjuk kepada manusia yang tersesat. Para manusia yang awalnya tersesat, ketika muncul para ulama, mereka akan mendapat petunjuk dan jalan yang benar. Kemudian, wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Ketika bintang itu bersembunyi atau tersembunyi kepada mereka, terhadap mereka, maka manusia akan tahayyaru, bingung. Ya, bagaimana dia akan mendapat petunjuk, ya? Ketika dia berlayar di lautan lepas, berjalan di gurun pasir Sahara, tidak mengetahui arah barat, timur, dan lain sebagainya, dan tidak ada bintang untuk mengetahui arah, maka seakan-akan dia dhalal, tersesat, tidak tahu arah kemana jalannya. Maka begitulah keadaan para ulama ketika mereka tidak tampak atau tidak ada lagi para ulama di muka bumi ini, maka para manusia akan dhalal, tersesat dari jalan yang lurus. Ya, maka ini mengingatkan kami terhadap fungsi bintang, ya. Maka sebagaimana dijelaskan para ulama bahwasanya bintang itu memiliki tiga fungsi. Yang pertama bahwasanya fungsinya adalah zinah, zinatil sama, yaitu penghias atau menghiasi angkasa, menghiasi langit. Kemudian yang kedua fungsinya adalah rujumulis sayatin, yaitu pelempar untuk melemparkan setan-setan yang terbang di langit, mencuri khabar-khabar dari langit. Kemudian yang terakhir alamatu yukhtada biha, yaitu alamat, ya, sebagai petunjuk, ya, atau tanda-tanda, tanda arah yang bisa menunjuki seseorang kemana arah yang tepat. Ya, maka inilah atau fungsi atau kegunaan atau manfaat bintang. Ya, yang pertama beliau atau bintang ini menghiasi angkasa fungsinya. Yang kedua sebagai rujumulis sayatin, pelempar para setan. Yang ketiga adalah untuk sebagai petunjuk arah. Maka begitulah para ulama. Para ulama seperti bintang di angkasa, mereka memiliki tiga fungsi juga. Fungsi tersebut seperti sebagaimana bintang di langit. Yang pertama, sebagaimana bintang memiliki fungsi untuk zinalis sama, begitu juga ulama. Ulama adalah hiasan di muka bumi ini. Yes. Seakan-akan para ulama itu menghias muka bumi ini. Kita bayangkan jika tidak ada ulama di muka bumi ini, maka dholam, ya, kegelapan yang ada di muka bumi ini. Maka dengan adanya para ulama, mereka menghiasi muka bumi ini. Dan bintang juga memiliki fungsi sebagai rujumul sayatin, pelempar setan-setan. Begitu juga para ulama. Mereka akan melempar-lempar setan-setan di dunia. Dari kalangan ahlul batil, ahlul bidah, ahlul ahwa, pengikut pengekor para hawa nafsu, mereka yang menyebarkan kebatilan, atau kuffar, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Para ulama lah yang melempar, ya, senjata, tembakan kepada mereka untuk menghabisi mereka. Kemudian sebagaimana petunjuk yang ketiga atau kegunaan bintang yang ketiga, yaitu yuhtada bihi, sebagai petunjuk arah. Ya, begitulah, begitu pula para ulama berfungsi sebagai petunjuk arah yang memberikan hidayah kepada para manusia yang ada di muka bumi ini. Tayyib, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan sempurnakan atau bacakan sisa asar-asar yang dibawakan oleh penulis Ibnu Jama'ah rahimahullah. Tayyib, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.